Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an. Alhamdulillah malam ini kita dapat kembali mengkaji, yaitu kajian rutin kita, yaitu terkait grammar atau ilmu nahu, tata bahasa Arab. Malam ini insyaAllah kita masuk sebagaimana sudah disampaikan, yaitu masuk kepada darsun jadid ala wahuwa asma al-istifham, yaitu isim-isim istifham. Asma ini dalam bentuk kata jamak plural, yaitu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Mufradnya, tunggalnya adalah ismun. Al-istifham itu pertanyaan. Jadi isim-isim pertanyaan, arti isim-isim digunakan untuk bertanya. Jadi di dalam struktur bahasa Arab itu, sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa kalimat itu ada dua, yaitu di rusul lughah jumlah itu ada dua, imma jumlah al-ismiyah wa imma jumlah fi'liyah. Ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah, tidak lebih dari itu. Jadi simpel sebetulnya, tidak banyak kalimat, bentuk kalimat dalam bahasa Arab, yaitu jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kalimat yang terdapat dalamnya subjek atau mubtada. Al-jumlah fiha mubtada, yaitu kalimat yang terdapat dalamnya mubtada. Atau al-jumlah allati tabda' bil isim, yaitu dimulai dengan isim. Contoh, al-kitabu jadid fil baiti at-tullab. Nah, itu jumlah ismiyah. Fil baiti at-tullab, tullabnya sebagai subjek, fil baiti sebagai pelengkap. Yang kedua, jumlah yaitu fi'liyah, diawali dengan kata kerja. Diawali kata kerja. Contoh, yadrusu al-awladu, zahaba al-abu. Baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari, atau juga fi'il amar, iqra, ijlis, dan seterusnya. Nah, terkadang ada bentuk istifham. Nah, sekalipun ada istifham, istifham tidak juga keluar daripada dua jumlah. Tidak keluar daripada jumlah. Ada kalanya istifhamnya adalah jumlah ismiyah, ada kalanya istifhamnya adalah masuk pada jumlah fi'liyah. Jadi tidak keluar daripada dua bentuk kalimat sempurna. Contoh, man anta. Nah, istifham. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa? Di situ ada subjek, mubtada. Mana mubtadanya? Anta. Sedangkan khabarnya adalah man. Isim istifham. Baik, kemudian jumlah fi'liyah, man ja'a, itu jumlah ismiyah, afwan, jumlah ismiyah, man ja'a, siapa yang datang, man ini sebagai subjek, mubtada, sedangkan pelengkapnya adalah ja'a dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu fi'il. Nah, kemudian kita lihat jumlah fi'liyahnya, jumlah fi'liyah, contoh, mata ya'ti, nah ini bukan jumlah ismiyah tapi jumlah fi'liyah. Karena mata itu bukan mubtada tapi dia sebagai dzaraf, zaman. Mana fi'ilnya? Ya'ti. Asalnya di awal fi'il ya'ti mata. Nah, sementara istifham tidak boleh diletakkan di akhir. Dia harus diletakkan di awal. Makanya mata ya'ti. Jadi jelasnya walaupun isim isfham terkait dengan kita pelajar ini, kegunaannya adalah bagaimana kita membuat kalimat. Membuat kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna ini, sebagaimana saya kata tadi, tidak keluar daripada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi, sebagaimana biasanya, saya akan minta kepada para pemirsa Raja TV, maupun para pendengar di Raja, untuk membaca di halaman 45, itu Safal Khamisah wal Arba'in. Halaman 45 terkait dengan Ad-Darsu Tasi'asyar, itu pelajaran yang ke-19. Al-Wahdatul Asyirah, unit bagian yang ke-10. Judul awalnya adalah penuannya Asma'u Al-Istifham. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa isim istifham serta penggunaannya. Baik, fadhil Ustaz Hasan. Jazakumullah khairah, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan langsung via telepon di 0218236543. Pembahasan Asma'ul Istifham di pelajaran ke-19, Safa 45, halaman 45. Kita berikan kesempatan via telepon yang pertama di 0218236543 dalam sesi qiraah. Kita terima. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan. Ummu Abdillah di Solo. Barakallahu fik. Silakan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum ya Ustaz. Baik. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasu 19 Ustaz. Naam. At-tasu 19. At-tasu 19. Al-wahdatul asyirah. Pakai bilangan tertibi ya. Bilang tertibi itu bilang tingkatan. Al-wahdatul asyirah. Nah, ya. Asma'ul istifhamu. Apa? Asma'ul istifhami. Ya, itu dalam bentuk apa ini? Istifhami. Ya, ini adalah idhafah ya. Ism istifham. Ya, apa sebentar ya. Sebentar ini agar tidak salah dalam membaca, kita harus kenali idhafah. Insyaallah nanti akan masuk pada idhafah ya. Ada bab, nanti ada bab khusus yaitu apa? Idhafah setelah ini ya. Jadi mudah untuk mengenali idhafah yaitu penggabungan dua suku kata. Asma digabung kepada istifham. Tandanya apa? Kata pertama enggak ada alif lam. Itulah alamah zahirah. Alamah zahirah, tanda yang nyata bentuk idhafah. Maka itu kata keduanya mesti majrur. Jadi asma'u al-istifhami. Iya. Asma'ul istifhami. Iya. Asma'ul istifhami kathiratun. Minha ma yali. Isip-isip istifham banyak. Di antaranya apa yang berikut ini? Asmaul istihami. Man alamatu binaiha sukunun. Istimaliha. Istimaluha. Ya, istimaluha. As-su'alu lil akil. Al-jumlatu man anta, man ja'a, man fil baiti. Iya. Asma'ul istihami ma alamatu binaiha sukunun istimaluha asu'alu liwayul akil al-jumlatu masmuka mahadha na'am mahadha mahadhi na'am mahadhi asma'ul istihami mahadha alamatu binaiha sukunun istimaluha asu'alu liwairi lakil mada akalta mada bika asma'ul istihami limada alamatu binaiha sukunun istimaluha asu'alu anil sababi al-jumlatu limada ta'akhorta limada antaro ibun asma'ul istihami aina alamatu bina'iha fathatun isimaluha asu'alu anil makani al-jumlatu aina baituka aina taskanu asma'ul istihami anna alamatu binaiha sukunun istimaluha as-su'alu anil makani al-jumlatu anna hadzal qalamu ay min aina asma'ul istihami mata alamatu pindaiha sukunun istimaluha asu'alu anil wakti al-jumlatu mata wasota mata arrihalatu mata arrihlatu mata arrihlatu mata arrihlatu isim istiham kaifa alamatu pindaiha sakhatun istimaluha asalu anil khali kaifa haluka kaifa tazhabu isim istiham kam alamatu binaiha supunun isi istimaluha asalu anil adadi alamatu tu kam akholaka kam akholaka ikam hadal kolamu. Baik, masyaallah. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ummu Abdillah, barakallahu fiik. Kirada Muntazah dan alhamdulillah sudah dibaca. Kita berikan kesempatan untuk yang berikutnya di belakang Ummu Abdillah masih sisi qiraah di Darsut Tasya Asar. Silakan di 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Yusuf. Naam, dan. Abu Yusuf di Indramayu. Silakan. Naam. Masyaallah. Tafadhal. Ya akhul karim. Ad-dars at-tasi'a asyara. Al-wahdatul asyara. Asyara. Al-wahdatul asyirah asma'ul asma'ul istifhami kasratun asma'ul asma'ul istihamu asma'ul istihami kasiratun minha ma yali ismu ismul istihami man alamatu binaihi sukunun isti'maluha as-su'alu lil aqili al-jumlatu man anta man ja'a man fil baiti ismu istifhami ma alamatu bina'ihi sukunun isti'maluhu as-su'alu li ghairi aqil al-jumlatu masmuka ma hadha ismu listihami madha alamatu binaihi sukunun isti'maluhu as-su'alu li ghairi aqil al-jumlatu madha akalta madha bik naam ismu listihami limadha alamatu binaihi sukunun as-su'alu anis sababi al-jumlatu limada ta'akhur limada ta'akhurta limada anta ghaibun naam ismu istihami aina alamatu binaihi fathatun isti'amaluhu as-su'alu anil makan al-jumlatu aina baituka aina taskunu aina taskunu aina taskunu nah aina taskunu ismu istihami anna alamatu binaihi sukunun isti'maluhu as-su'alu anil ma anil makani al-jumlatu anna hadha qalamu ay min aina ismu istihami mata alamatu binaihi sukunun isti'maluhu as-su'alu anil waqti al-jumlatu mata wasolta mata rihlata mata rihlatu mata rihlatu mata alif lam syamsiyah ya mata rihlatu mata rihlatu ismu istihami kaifa alamatu binaihi fathatun isti'amaluhu as-su'alu anil hali al-jumlatu kaifa haluka kaifa tadhabu. Naam. Ismul istihami kam alamatu binaihi sukunun isti'amaluhu as-su'alu anil adadi al-jumlatu kam akhon laka bikam hadal qalamu. Ahsan, Masya Allah. Barakallah fik. Afik, barakallah. Syukran ya Ustaz. Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Akh Abu Yusuf di Indramayu. Kirah mumtaz, Masya Allah. Dan sudah dibaca semua yang terdapat di dalam tabel. Kita berikan kesempatan selanjutnya, masih di sesi kiroah di halaman 45. Silakan di 0218236543 kita sapa kembali pendengar dan pemirsa Radio TV berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Rafi. Ah, taip, Umu Rafi di Tegal ya. Naam. Taip, Masya Allah. Masya Allah. Ahlan salam ya Um. Ahlan bik ya Ustaz. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Naam. Bismillah. Ad-darsu fi sa'ata ashar. Ad-darsu tasi'a ashara. Ad-darsu tasi'a ashara. Ashara. Kalau pakai bilangan biasa harus diidhafakan. Kalau digabung ya berarti darsunya enggak ada, tidak pakai alif lam. Tasi'a ashara. Kalau ad-darsu ini pakai alif lam berarti pakai apa? Pakai bilangan tertibi, karena ada sebagai na'at. Ad-darsu tasi'a asyara. Iya, karena darsunya mudhakar, makanya tasi'nya juga harus mudhakar. Ad-darsu tasi'a asyara. Cuma tasi'a ini bukan bilangan mu'rab, tapi bilangan mabni. Makanya selama-lamanya dia fathah. Fathah jus'ain. Dua bagian, keduanya fathah. At-tasi'a asyara. Nah, kata tasi'anya harus pakai alif lam. Kenapa? Karena darsunya ma'rifah alif lam. Tapi asyara enggak pakai alif lam. Ad-darsu tasi'a asyara, bukan al-asyara. Ya. Nah, Ustaz. Nah, al-wahdatul asyiratu. Nah, al-asyara itu kalimat mu'rab ya, maka harus marfu. Nah, ulang Ustaz. Iya. Ad-darsu at-tasi'a asyara. Asyara. Naam. Pelajaran ke-19 Al-Wahdatu Asyira. Al-Wahdatul Asyira. Pakai alif lam. Karena sebagai na'at juga. Al-Asyiratu. Naam. Al-Asyiratu. Kalau dilanjut Al-Wahdatul Asyiratu. Iya, betul. Jadi Asyirat bukan khabar, itu na'at ya. Naam. Iya. Asma'ul Istifhami. Nama-nama isim-isim istifham. Asma'ul istifhami kathiratun. Isim-isim istifham itu banyak. Minha ma yali, salah satunya berikut ini. Di antaranya, bukan salah satu. Minha, nah. Di antaranya, di antaranya berikut ini. Karena min itu litam'id, bukan sebagian. Sebagian dia masuk kepada jama'. Nah, ha ini dhamir tapi kembali ke mana? Asma. Nah. Asma itu kan jamak kan? Ya, nah. Makanya min itu litabin. Sama si wa minan nasi. Nasi itu apa? Isim jamak. Makanya min itu litabin sebagian. Jadi minha kalau bahasa kita apa? Di antaranya. Di antaranya, nah. Iya. Minha ma yali di antaranya berikut ini. Iya. Ismul istifhami man. Alamatu binaihi as-sukunun. Iya. Isti'maluhu as-su'alu lil'akili. Iya. Al-jumlatu man anta, man ja'a, man fil baiti. Ismul istifhami ma. Alamatu binaihi sukunun. Iya. Isti'maluhu as-su'alu lil'akili. Al-jumlatu masmuka, ma hadhihi. Ismul istifhami. Iya. Madza. Alamatu binaihi sukunun. istimaluhu istimaluhu as-su'alu lighairi al-aqili. Al-jumlatu madza akalta madza bika. Ismul istifhami limadza alamatu bina'ihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu anis-sababi. Iya. Anis-sababi. Al-jumlatu limadza ta'akharta? Limadza anta ghaibun? Ismul istifhami aina? Alamatu bina'ihi fathatun. Istimaluhu as-su'alu anil makani. Al-jumlatu aina baituka? Aina taskunu? Ismul istifhami anna. Ya. Anna alamatu bina'ihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anil makani. Al-jumlatu anna hadzal qalam. Anna hadzal qalamu ay min aina. Ismul istifhami mata alamatu bina'ihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anil waqti. Al-jumlatu mata wasalta? Mata rihlatu? Ismul istifhami kaifa? Alamatu bina'ihi fathatun. Isti'amaluhu as-su'alu anil hali. Al-jumlatu kaifa haluka? Kaifa tadhhabu? Ismul istifhami kam? Alamatu bina'ihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anil adadi. Al-jumlatu kam akho kam akhon laka? Ya. Bikam hadzal qalamu? Taib, masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Nanti afan Ustaz minta dijelaskan di sini untuk istifham dan alamatnya untuk melihat man itu sukun. Tapi kok ma kok sukun begitu Ustaz? Taib, nanti insyaallah kita jelaskan insyaallah. Nah, syukran. Ya. Afan. Khairan. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan marafiq di Tegal, dan sudah dibaca semua tiga pendengar kita, sangat baik kiraahnya. Kita berikan kesempatan bagi Husul Yusuf. Ya. Fadla ya akhi, akhi Ibrahim, fadla. Qira. Bismillah. Ad-darsu tasi'a asyara, al-wahdatul asyirah, asma'ul istifhami. Asma'ul istifhami kathiratun. Minha ma yali. Ismul istifham man alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu lil'aqil. Al-jumlatu man anta, man ja'a, man fil bait. Ismul istifham ma alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu lil'aqil. Al-jumlatu masmuka, ma hadihi. Ismul istifham madha alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu lighairil aqil. Al-jumlatu madha akalta, madha bika. Ismul istifham limadha alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anis sababi. Al-jumlatu limadha ta'akharta, limadha anta ghaibun. Ismul istifham aina alamatu binaihi fathatun. Isti'amaluhu as-su'alu anil makani. Al-jumlatu aina baituka, aina taskunu. Ismul istifham anna alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anil makani. Al-jumlatu anna hadzal qalamu ay min aina. Ismul istifham mata alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anil waqti. Al-jumlatu mata wasolta, mata rihlatu. Ismul istifham kaifa alamatu binaihi fathatun. Isti'amaluhu as-su'alu anil hali. Al-jumlatu kaifa haluka, kaifa tadhhabu. Ismul istifham kam alamatu binaihi sukunun. Isti'amaluhu as-su'alu anil adadi. Al-jumlatu kam akhon laka, bikam hadzal qalamu. Taib, masyaallah. Ahsan, barakallahu fik. Jazakallahu khair akhi Ibrahim, barakallahu fik. Fadl ya Ahsatri ya, fadl. Adarsu tasi'a asyara. Al-wahdatul asyara. Asma'ul istifhami. Asma'ul istifhami kathiratun. Minha ma yali. Ismul istifham man. Alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alul as-su'alu lil akili. Al-jumlatu man anta, man ja'a, man fil bait. Ismul istifham ma, alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu li ghairil akil. Al-jumlatu masmuka, ma hadhihi. Ismul istifham madha, alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu li ghairil akil. Al-jumlatu madza akalta, madza bika. Ismul istifham limadha, alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu anis sababi. Al-jumlatu madza ta'akharta, limadha anta ghaibun. Ismul istifham aina, alamatu binaihi fathatun. Istimaluhu as-su'alu anil makani. Al-jumlatu aina baituka, aina taskunu. Ismul istifham anna, alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu anil makani. Al-jumlatu ana hadzal qalamu ay min aina. Ismul istifham mata, alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu anil waqti. Al-jumlatu mata wasolta, mata rihlatu. Ismul istifham kaifa, alamatu binaihi fathatun. Istimaluhu as-su'alu anil hali. Al-jumlatu kaifa haluka, kaifa tazhabu. Ismul istifham kam, alamatu binaihi sukunun. Istimaluhu as-su'alu anil adadi. Al-jumlatu kam akhon lak, bikam hadhal qalamu. Taib, ahsant, barakallahu fik. Barakallahu fik. Taib, coba kita jelaskan ya, perhatikan. Asma wal istifham yaitu isim-isim istifham. Jadi sebetulnya untuk kata pertanyaan itu ada dua macam. Yang pertama ada bentuk isim, yang kedua ada bentuk huruf. Tapi di sini tidak disebutkan, kita hanya membahas masalah isim. Huruf itu ada dua, yaitu A dan hal. Itu huruf, bukan isim. A. A, bagaimana? Apakah? Hal juga sama, apakah? Contohnya, A anta talib. A anta talib, di mana hal anta talib. Itu apakah kamu seorang pelajar? A anta Ahmad. A anta Ahmad. Atau hal anta Ahmad. Apakah kamu si Ahmad? Nah, itu juga istifham. A dan hal adalah isim, adalah huruf istifham. Nah, yang kita bahas di sini adalah isim, istifham. Yaitu selain A dan hal. Nah, isim, istifham itu kathir, banyak. Nah, di antaranya mayali, yaitu yang berikut ini. Pertama, man. Apa arti man? Siapa? Semua isim, istifham itu mabni. Mabni. Kecuali ay. Ayu. Nah. Ay. Apakah juga. Ayya kitabin. Ayu kitabin. Bisa ayu, bisa ayya. Tergantung dalam kalimat. Nah, itu mu'rab. Tapi sebagian besar, boleh katakan, semua, hampir semua adalah itu mabni. Makanya kalau kita pelajari lalu, asma'ul mabni ya, termasuk isim, isim ham. Ya. Ya kenapa? Karena hampir semuanya adalah mabni. Hanya kalimat ayu itu yang mu'rab. Itu yang mu'rab. Makanya ada kali baca ayu, ada kali baca ayya. Ayya kitabin qara'ta. Ayya kitabin qara'ta. Ayu kitabin qara'tahu. Jadi ada kalanya baca ayu, ada kalanya baca ayya. Nah, itu nanti insyaAllah dijelaskan nanti kalau sudah masuk kalimat ya. Baik, kita kembali pada sini. Man ini mabni. Alamatu binaihi, tanda bina sukun. Di mana sukunnya? Itu di akhir. Sebagaimana tanda i'rab itu di akhir. Jadi kalau bicara i'rab itu di akhir. Termasuk juga bina itu di akhir. Perhatikan mabni ala sukun. Di mana sukunnya? Di huruf nunnya. Man. Bukan huruf mimnya. Penggunaannya apa? Su'al lil aqil. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang yang berakal, gunakan kata man. Gunakan kata man. Itu apa? Cara penggunaannya. Jadi man anta. Siapa anda? Man anta. Siapa anda? Siapa kamu? Man ja'a. Siapa yang datang? Man fil bait. Siapa di rumah? Nah, semua ini adalah jumlah ismiyah. Semua ini jumlah ismiyah. Man anta. Siapa anda? Nah, di sini mana subjeknya? Subjeknya mubtada'nya anta. Man-nya sebagai khabar. Itu namanya termasuk bagian apa? Mendahulukan pelengkap daripada subjek. Mendahulukan khabar daripada subjek. Nanti juga akan dibahas pada bab insyaAllah. Bab tertentu nanti sudah masuk kepada kalimat ya. Nah, ini secara umum saja. Jadi demikian juga man ja'a. Ini juga jumlah ismiyah. Karena man itu sebagai subjek. Khabarnya ja'a dalam bentuk jumlah fi'il. Jumlah fi'liyah. Karena itu fi'il. Man fil bait juga jumlah ismiyah. Man sebagai mubtada. Fil bait sebagai khabar. Nah, ini pertanyaan untuk yang berakal. Kemudian ma. Tadi ada pertanyaan. Kok mabni sukun? Maka saya tadi katakan apa huruf terakhir? Kan alif huruf terakhir kan? Bukan ma. Bukan huruf mim. Ya. Tidak ada istifhamnya satu huruf. Hanya A. Hanya A itu huruf. Sedangkan isim itu minimal dua huruf. Man, ma. Tidak ada satu huruf. Kalau satu itulah A. Itulah katakan harfu istifham. Bukan isim istifham. Harfu istifham. Jadi ma ini adalah isim. Huruf akhirnya apa? Alif. Alif itu apa harakatnya? Itu sukun. Semua alif harakatnya sukun. Maka dikatakan mabni ala sukun. Bukan mabni al-fathah. Karena fathah itu huruf mim. Huruf akhirnya alif. Ini penggunaannya apa? Istimaluha su'al li ghairi aqil. Untuk yang tidak berakal. Kalau kita bertanya tentang yang tidak berakal, gunakan. Kata ma. Mas muka. Ustaz kan, ini kan terkait dengan orang kan, orang itu kan berakal. Ya. Nah, ini perlu diketahui, yang ditanya itu nama bukan orangnya. Harus diperhatikan. Jadi yang ditanya itu nama, nama itu gak berakal. Jadi nama gak berakal. Yang berakal itu yang punya nama, orang. Jadi yang ditanya ini nama, bukan nanya orangnya. Kalau orang, man anta, nah, gunakan man. Man anta. Karena ditanya itu orang. Anda. Nah, sementara mas muka. Kenapa pakai ma? Kok enggak pakai man? Kalau pakai man, man nanti jadi manis. Manis muka. Manis muka. Nanti ada pahit muka. Jadi yang ditanya itu adalah isim. Nama. Bukan orangnya. Bukan sahibul isim. Bukan yang punya nama. Makanya pakai ma. Karena nama itu, kata isim itu enggak berakal. Ya, maka digunakan pakai ma. Mas muka. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Isim. Itu namanya mubtada' mu'akhar. Diakhirkan subjeknya, ma'nya sebagai khabar muqaddam. ما هذا ما هذه ما ذلك ما تلك. Kalau yang ditanya adalah benda, ma hadza, jawabnya apa? Benda kan? Ha, ma hadza, hadza kitab. Ma hadhihi, hadhihi kurrasah. Ma tilka, tilka syajarah. Dan seterusnya. Jadi jawab, ma, ma tilka, tilka Fatimah. Hadza khata. Salah. Nah, karena yang ditanya adalah benda. Maka yang mendengar harus tahu apa yang ditanya. Ketika yang bertanya menggunakan tema, berarti apa? Yang ditanya ada benda, bukan orang atau yang berakal. Nah, terkadang ma masuk kata za. Za ini berasal isim isyarah ya. Jadi ma za. Jadi asalnya ma dengan za. Za ini berasal isim isyarah. Jadi terkadang za masuk kata ma juga pertanyaan untuk enggak berakal. Mana yang sama saja, ma, apa, za, juga apa. Jadi ma, contoh penggunaannya, maza. Maza akalta. Maza akalta. Maza bika. Maza akalta. Maza akalta. Maza ra'aita. Berarti apa? Berarti yang ditanya ada benda. Maza ra'aita. Apa yang kau lihat? Bukan siapa yang kau lihat. Berbeda. Kalau siapa yang kau lihat, apa bahasa Arabnya? Man ra'aita. Man syahadta. Siapa yang kau lihat? Nah, jadi kalau kita harus paham yang bertanya tentang apa yang ditanyanya, benda atau berakal atau orang. Nah, kalau dia mengatakan man ra'aita, man syahadta, berarti adalah orang yang ditanya. Siapa yang kau lihat? Man lakita? Man lakita? Atau man lakitahu? Boleh pakai dhamir, boleh tidak. Ya, man lakita. Apa artinya? Siapa yang kau temui? Man qabalta? Siapa yang kau temui? Berarti apa? Orang. Ya. Jadi kalau madha, berarti benda. Madha akalta? Madha ra'ait? Ra'aitu dajaj, ra'aitu dik, ra'aitu al-qitta, dan seterusnya. Nah, madha bika? Kalau madha bika, berarti apa pertanyaan ini? Ada apa denganmu? Nah, umpamanya orangnya apa? Diam. Diam. Mikir ya, sedang dia apa, menghayal atau mengenung. Merenung ya. Ya, bengong di bahasanya. Ya, kita tanya, "Madza bika ya akhi?" Apa artinya? Ada apa denganmu? Nah. Madza bika? Jawabnya apa? Mungkin apa? La syai', enggak ada apa-apa. La syai'a, tidak ada apa-apa. Bukan madza madza. La madza. La madza itu bahasa bahasa pesantren apa? Ya, di ya mungkin ada sebagian pondok ya, anak-anak santri suka apa berusaha membuat bahasa Arab dengan tapi kaedah bahasa Indonesia. Kaedah Indonesia, madza apa, la madza, tidak ada apa kan itu, la madza madza, tidak ada apa-apa. Padahal la syai'a, tidak ada apa-apa, la syai'. Nah ini jadi madza bika, ada apa denganmu? Ya. Nah, ini baca apa? As-su'al li ghairi aqil. Ya. Selanjutnya apa? Limadha? Limadha ini mabni juga alamatu bina'i sukun. Dari mana sukunnya? Kena akhir apa? Alif kan? Sama dengan madha. Huruf akhir adalah alif. Mabni sukun. Termasuk hadha kitab. Bagaimana mi'rab hadha ini? Is hadha ismul isyara mabniun ala sukun. Bukan mabni al-fathah. Ya, yang fathah itu dhal. Sementara huruf akhir adalah alif. Jadi mabniun ala sukun. Bukan mabni al-fathah. Hadhihi kitabun. hadhihi ismi syara' mabni al-kasri. Karena huruf akhir ha. Jadi limadha? As-su'al anis sabab. Ya, kalau ingin kita bertanya tentang sebab, gunakan limadha. Nah, limadha bukan madha tapi limadha. Kenapa? Ya. Contohnya limadha ta'akhkharta? Limadha ta'akhkharta? Kenapa kau terlambat? Kenapa kau terlambat? Limadha anta ghaib? Jadi setelah limadha bisa fi'il, boleh boleh kata kerja dan boleh isim. Limadha anta ghaib? Kenapa kamu absen? Limadha ta'akharta? Kenapa kamu terlambat? Kemudian aina? Ani su mabni al-fathah. Nah, kenapa huruf akhir nun? Lihat nunnya, harakat fathah, jadi mabni al-fathah. Ini kegunaannya apa? Su'al anil makan. As-su'al anil makan. Yaitu pertanyaannya untuk apa? Tempat. Jadi kalau kita ingin bertanya tentang tempat, gunakan aina. Ya, aina baituk contohnya. Di mana rumah Anda? Di mana rumah kamu? Ainal aina qalamuka? Nah, di mana pulpenmu? Artinya pulpenmu berada di mana? Ya, bukan menanya tentang pulpen tapi keberadaannya. Nah, itu maksud, berarti tempat. Aina baituka? Yang ditanya bukan apa? Bukan rumah yang ditanya, tapi adalah keberadaan tempat rumah itu di mana? Maka di soal anil makan. Aina baituk? Aina qalamuka? Aina sayyaratuka? Mana mobilmu? Aina jawaluka? Mana HP-mu? Iya. Aina jawaluka? Mana HP-mu? Baik, kemudian apa? Contoh lagi. Aina taskun? Nah. Jadi ada kalanya setelah aina bisa isim, bisa fi'il. Aina taskun? Di mana kamu tinggal? Ya. Selanjutnya apa? Anna. Juga digunakan anna. Dalam Al-Quran juga ada, terdapat anna. Dalam surat Maryam, kalau tidak salah ya. Maryam itu Al-Imran. Ya. Al-Imran ya. Ya Maryamu anna laki hadha. Anna laki hadha. Jadi Maryam mendapatkan apa? Makanan, buah-buahan ya. Iya. Di mana buah itu tidak ada pada musim itu. Iya. Kan biasa kan setiap musim ada buah tertentu kan? Tahu-tahu ada buah yang bukan ada pada musimnya. Ya. Ya Maryamu anna laki hadha. Nah, apa makna anna di sini? As-su'al anil makan juga. Ini di antaranya. Jadi anna itu ada apa? Ada beberapa makna kegunaannya. Ya, di antara apa? Ini as-su'al makan. Kemudian contohnya apa? Anna hadzal qalamu. Anna hadzal qalamu bimakna min aina. Itu maknanya. Min aina. Anna hadzal qalamu min aina hadzal qalam? Dari mana pulpen ini? Yeah. Dari mana? Jadi sedikit ada perbedaan. Kalau aina di mana ya? Kalau anna ai min aina dari mana? Tapi itu juga menunjukkan tempat, ya kan? Dari mana pulpen? Pulpen ini dari si pulan. Kamu menunjukkan tempat juga. Yeah. Cuma makna sedikit ada perbedaan. Yeah. Anna hadzal qalam ai min aina, sebagaimana di ayat tadi surah Maryam ayat 37 ya, tidak salah itu, ya Maryamu anna laki hadha, bimana ya Maryam min aina, min aina laki hadha, ay hadha ta'am au hadha al-fakiha min aina. Baik, thumma mata hadha mabil as-sukun, mana sukunnya? Berarti huruf akhirnya apa? Alif. Nama alif maksurah. Berarti dia sukun. Mamil sukun, as-su'al anil waqti. Apa? Pertanyaan untuk terkait dengan waktu. Makanya maknanya apa? Kapan? Mata. Kapan? Mata wasalta. Berarti yang ditanya adalah waktu. Kapan kamu sampai? Kapan kamu sampai? Mata rihlatu. Kapan? Jalan-jalan. Rekreasi. Ar-rihlah. Nah, di sini setelah mata, bisa fi'il, bisa isim. Mata ji'ta. Mata al-imtihan. Bisa fi'il, bisa isim. Mata al-imtihan. Imtihan itu isim. Kapan? Ujian. Mata safaru. Mata safaru. Kapan berangkat? Mata tusafir. Kapan kamu berangkat? Jadi boleh setelah mata itu apa? Isim atau fi'il. Kemudian kaifa. Ini mabni ala fathah. Kaifa. Enggak ada kaifi. Kaifa su'al anil hal. Keadaan. Untuk apa? Keadaan. Seperti kaifa haluka. Bagaimana keadaanmu? Atau bahasa kita, apa kabarmu kan? Berarti kalau apa kabar, berarti nanya apa? Tentang apa? Keadaan kan? Kaifa haluka. Ya. Bisa juga, arti apa? Menunjukkan alat transportasi. Contohnya, kaifa tadhhab. Bagaimana kamu pergi? Artinya dengan pakai apa? Kaifa tadhhab? Adhabu bisayyarah. Kaifa tusafir? Usafir bitta'irah. Nah, ini juga menggunakan kaifa. Juga terkait dengan hal. Artinya hal apa? Hal keberangkatan. Ya, hal keberangkatan. Kemudian terakhir adalah kam. Kam. Ini mabni sukun. Kena huruf akhir mim. Kam. Mabni sukun. Kemudian pengguna apa? As-su'al anil jumlah. Atau anil adad. Bilangan. Anil jumlah. Bilangan. Baik. Kam akhallak. Kam akhallaka. Berapa saudaramu? Kam kitaban lak. Kam kitaban laka. Kam kitaban laka. Nah. Apa contoh lagi? Kam waladan lak. Berapa anakmu? Kam waladan lak. Boleh juga kalau antum nanya, kam zaujatan laka. Berapa istrimu? Antum senyum-senyum ya. Ya. Enggak apa, belajar pertanyaan Arab dulu sebelum antum ta'adud. Ya. Jadi kam akhal laka, kam waladan lak. Nah. Juga digunakan apa? Bikam. Terkadang pakai kam juga, tapi ada huruf ba. Kalau bikam, ini bukan bertanya tentang jumlah, tapi bertanya tentang harga. Bikam. Bikam hadzal qalam. Tak perlu antum sebutkan saman. Tidak perlu. Karena ba itu sudah menunjukkan berapa. Bikam. Berapa harga. Yeah. Bikam hadzal qalam. Berapa harga pena ini. Bukan berapa pena. Kalau berapa pena bagaimana pertanyaan? Kam qalaman lak. Kam qalam. Seperti soal pertanyaan pertama tadi. Kam akhan lak. Berapa saudara laki-lakimu? Kam ukhtan laka. Berapa saudara perempuanmu? Berapa kamu punya pena? Kam qalaman lak. Berapa kamu punya pena? Nah, tapi kalau tanya tentang harga, pakai bikam. Ya. Bikam. Bikamil qalam. Ya. Ini juga terkait dengan adat. Kenapa? Karena harga itu kan jumlahnya kan? Berapa uangnya? Kan gitu. Juga terkait dengan adat juga. Nah, inilah beberapa isim istifham yang sering digunakan di dalam berbahasa. Yang sering digunakan dalam berbahasa. Nah, inilah yang perlu antum ketahui agar ketika membuat kalimat, maka kalimat itu yang kita bikin dengan susunan yang benar. Sesuai dengan kaedah bahasa Arab itu sendiri. Nah, sebelum antum menyusun, di sini antum paham dulu. Pahamnya apa? Terkait dengan penggunaannya. Terkait dengan penggunaannya. Ini kan contoh kalimat ya. Saya berikan contoh yang praktis, yang simple, ya, yang mudah. sebagai apa? Sebagai contoh saja. Tapi yang terpenting di sini adalah penggunaannya. Man itu digunakan untuk apa? Ma itu untuk apa? Dan situlah seterusnya. Itu yang antum pahami terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, di sini sudah ada kalimat contoh ya. Nah, tinggal nih kalau mau dikembangkan ya, atau dilihat contoh, kan mudah untuk dicontoh ini. Contoh pertama, man anta, tinggal kembangkan. Man antum, ya kan? Man hadza, siapa orang ini? Man dzalika, siapa orang itu? Ya. Taib, mungkin kita kembang sadasan, minta kepada para peserta, para pendengar dan para pemirsa TV Raja untuk baca kembali. Dan saya nanti minta antum bikin contoh yang apa mudah, ya, yang simpel saja. Lihat contoh yang ada kalimat di sini. Masya Allah. Baik, pendengar dan pemirsa Roja TV, sudah begitu jelas terkait dengan makna dari masing-masing asma atau isim istifham ini. Demikian juga dalam bentuk jumlah semakin jelas adalah dalam bentuk kalimat yang sempurna. Semakin jelas pembahasan dan pengertian dari makna isim-isim istifham. Kita berikan kesempatan untuk sesi yang kedua, masih sesi qiraah. Kemudian silakan diberikan satu atau dua contoh dari penggunaan kalimat isim istifham tersebut ya. Baik, kembali di 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mu Abdillah dari Solo. Silakan sekarang. Nah, tafadhali ya Om. Ya Ustaz. Ya, iqra' marasani, baca kembali yang pertama. Ya, terjemahkan kemudian kasih contoh. Asmaul istihami kafiratun. Asma'ul istifhami. Karena al-istifham itu adalah hamzah wasal. Hamzah wasal. Jadi ada baiknya ketika sambung asma'ul istifhami. Asma'ul istifhami. Iya. Kafiratun min ramayari. Isim-isim istifham banyak. Di antaranya berikut ini. Iya. Ismul istifhami man alamatu bina iha sukunun istimaluha asu'alul akil. Terjemahkan langsung ya. Isim istiham man alamat mabniyun asukun, penggunaannya untuk soal untuk berakal. Baru kalau itu apa arti man? Siapa? Iya. Siapa? Mabniyun asukun istimaluha asu'alul akil, penggunaannya untuk pertanyaan untuk yang berakal. Iya. Al-jumlah itu kalimat man anta, siapa kamu? Man ja'a, siapa yang datang? Man fil baiti, siapa yang di rumah? Iya, taib. Nah, coba kembangkan. Gunakan kata man. Ada kalanya di setelah man itu isim, ada kalanya setelahnya fi'il. Man huwa. Nah, ada kalanya setelahnya apa? Syibul jumlah, jar majur, dharaf. Fil bait, ya kan, jar majur atau dharaf. Coba man amamal bait. Man amamal bait. Setelah man, dharaf. Siapa di depan rumah? Nah, coba kembangkan. Jadi man anta saja, man huwa. Nah, man huwa. Iya. Man manit talibu. Man ja'a, man dhahaba. Siapa yang datang? Man amama. Man dhahaba apa artinya? Siapa yang datang? Pergi, siapa yang pergi? Nah, siapa yang pergi? Man dhahaba. Iya. Man amama masjid, siapa yang di depan masjid? Iya. Kemudian masad. Kalau setelah man itu fi'il mudhari, bagaimana contohnya? Fi'il mudhari, siapa yang? Umpamanya siapa yang sedang belajar itu? Siapa yang sedang baca itu? Man yadrus. Man yadrus, iya. Siapa yang sedang makan? Man yakul. Man yakul, iya. Man, siapa yang sedang membaca Al-Quran? Man yaqra'ul Quran. Nah, man yaqra'ul Quran. Iya. Betul. Quran. Betul. Baik. Selanjutnya, ma. Ma. Isim istiham ma. Mabni ala sukun. Pertanyaan untuk yang tidak teratang. Iya. Kalimatnya, mas muta. Iya. Hadi. Iya. Contoh lain? Ma abuka. Ma abuka. Apa? Ma abuka. Ma abuka. Ma. Apa artinya ma abuka? Siapa? Apa? Siapa nama? Nah. Mu'ab. Salah. Mu'ab. Karena ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Kita kata Islam ya. Enggak bisa ma abuka. Abuka itu berakal. Ma ismu abi. Ma masmu abika. Ya betul. Masmu abika. Ya. Masmu abika. Ma. Terus? Siapa? Iya. Ma. Ma. Masih isu syarah? Ma. Ma. Ma. Isim syarah? Hadza. Ma. Ma dzalika? Ma tilka? Ma dzalika? Ma tilka? Ma. Ma haulaika? Boleh bisa tak ma haulaik? Enggak bisa. Kenapa? Karena haula ada isim isyarat digunakan untuk berakal. Sama ulaika. Enggak bisa ma ulaika. Karena ulaika itu isim isyarat jamak hanya digunakan untuk yang berakal. Iya. Jadi enggak bisa masuk dia. Jadi enggak bisa ma haula ma ma ulaika. Ya. Yang bisa adalah ma dzalika. Karena dzalika sebagaimana sudah kita pelajari isim isyarat digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Ma tilka, tilka digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Ya, Ustaz. Iya kan? Ya. Hadza, hadhihi juga demikian. Digunakan berakal dan tidak berakal. Ya. Ahsan, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat penting dari sana ya. Jadi jadi haula ulaika sebagaimana sudah kita pelajari itu digunakan untuk yang berakal. Iya, untuk yang berakal. Ya, maka itu apa? Maka ketika ma digunakan enggak berakal, maka enggak bisa masuk pada ma haula ma ulaika. Enggak bisa masuk dia. Maka gunakan kalau isim syarah gunakan isim syarah yang digunakan untuk berakal, yang tidak berakal. Ya. Baik seperti dzalika dan tilka ya. Nah, tilka kan bisa enggak berakal, bisa untuk enggak yang tidak berakal. Tilka al-qurrasa kan? Bisa. Tilka sayyarah. Nah. Maka maka bisa ma tilka. Ya. Baik, masyaallah barakallahu fik. Jazakillahu khair mu'abdillah. Alhamdulillah. Sudah diberikan beberapa contoh kalimat dan alhamdulillah ada faedah tambahan dari Ustaz barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang kedua masih sisi qiraah dan juga silakan dibuat beberapa contoh dari penggunaan isim istifham. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Ida. Ya, Ustaz. Ummu Ida di Pacitan ya. Baik. Masyaallah. Naam, tafadhali ya Um. Ya, lanjutkan. Yang ketiga, madza? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul istifham, ismul istifham, madza? Alamatu bina'ihi sukun. Istimaluha as-su'al li ghairil 'aqil. Ism istifham madza? Apa? Tanda bina'nya adalah sukun. Menanyakan untuk yang tidak berakal. Yeah. Tidak berakal. Al-jumlah, madza akalta? Mm-hmm. Apa yang mau makan? Madza bika? Ada apa dengan kamu? Mm-hmm. Nah, lanjut Ustaz. Iya, yeah, coba apa? Kembangkan. Oh. Nah. Madza, madza tabki? kenapa kamu menangis? Jayid. Nah, mada takro'u, apa yang kamu baca? Mada tobahta, apa yang kamu masak? Jayid. Nah, mada tertutubu, apa yang kamu tulis? Iya. Yeah. Nah, cukup Ustaz. Ya, taib. Nah, coba, ada apa dengan mereka? Mada bihim. Ya, baik, mada bihim. Nah. Ya. Atau mada biha'ula. Mereka itu kan? Ha'ula. Kena ha'ula apa? Gunakan untuk berakal kan? Ya. Taib. Mada bihim? Mada bika? Mada bikum? Tapi mada bikum? Jayid? Nah. Nah, itu bahasa yang sudah baku sebetulnya. Nah, ini perlu digunakan dan dilatih. Taib, selanjutnya. Selanjutnya, ismul istifham limada. Iya. Ismul istifham kenapa? Alamatu bina'ihi sukunun. Tanda binanya adalah sukun. Iya. Istimaluhu as-su'al anis sababi. Penggunaannya adalah untuk menanyakan tentang sebab. Sebab, faktor, iya. Ya, al-jumlah itu. Lima zata akhorta. Kenapa kamu terlambat? Lima da antaro ibun. Iya. Kenapa kamu tidak hadir? Iya. Nah, silakan kembangkan. Nah, lima da tanamu. Kenapa kamu tidur? Lima data kerujuk minal fasli. Jayid. Kenapa kamu keluar dari kelas? Iya. Lima da dahata. Kenapa kamu pergi? Iya. Ya, kita hisap. Sahih. Naam. Lanjut Ustaz. Baik. Lanjutkan. Ismul istifham aina. Ismul istifham aina. Di mana? Alamatu binaihi fathatun. Tanda binaihi adalah fathah. Iya. Istimaluhu as-su'alu anil makani. Iya. Penggunaannya adalah menanyakan tentang tempat. Iya. Al-jumlah tu aina baituka. Di mana rumahmu? Aina taskunu. Iya. Di mana kamu tinggal? Iya. Nah, coba kembangkan. Iya kan? Jadi enggak bisa ke aina qalamun. Aina qalamun, hadha khata. Ainal qalamu. Iya. Mana pulpen itu? Jadi kalau mana sebuah pulpen, di mana kita menanya sesuatu yang kita silap, bah? Sesuatu yang tidak jelas. Iya. Jadi enggak bisa aina qalamun, aina kitabun, hadha khata. Enggak digunakan itu karena dari sisi makna tidak masuk maknanya. Iya. Jadi bertanya sesuatu benda-benda pun tak ada. Gimana menanya sesuatu benda-benda enggak ada? Nah, maka pakai alif lam. Ainal kitab, ainal qalam, ainar rajul. Enggak bisa ainar rajulun. Nah. Ainar rajulu. Atau di idhofah. Aina kitabun nahwi? Aina abuka? Yang jelas dia ma'rifah. Aina Ahmad? Bukan nakirah. Nah, ini harus diketahui ya, harus paham. Nah. Baik. Berarti kalau yang aina kitabi tadi bisa. Bisa, aina kitabi itu betul karena idhofah kan? Iya. Aina kitabi, di mana buku saya? Nah. Dan kitabi itu ma'rifah, idhofah kepada dhamir. Iya. Nah, kemudian coba gunakan setelahnya fi'il. Aina tadhabu? Bisa berarti kemana ya Ustaz ya? Iya, terkadang itu bisa. Iya. Iya. Aina tadhabu, kemana kamu mau pergi? Aina tata'allamu? Jayid. Nah. Ahsan, barakallahu fik yaum. Masyaallah. Istirahat Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ida di Pacitan. Alhamdulillah sudah membaca dan juga memberikan beberapa contoh dan menjawab juga pertanyaan yang disampaikan Ustaz terkait dengan penggunaan isim istifham. Sudah sangat faham, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan berikutnya. Sebelum kita berikan kesempatan juga bagi Ustaz untuk memberikan pertanyaan dari kepada ikhwan yang ada di studio. Baik, silakan di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Akhi di mana? Andi Cilacap. Ah, Andi, silakan. Masyaallah. Masyaallah, tafadhal ya, akh. Naam. Naam, Ustaz. Iya, tafadhal, silakan baca. Asmaul is lanjutkan ya, lanjutkan. Sekarang masuk pada anna. Kalau tadi terakhir aina? Anna, ya, naam tad. Anna isma'ul. Naam. Isma'ul istifham. Isma'ul istifham. Anna alamatu binaihi sukun. Iya. Istimalu. Istimalu. As-su'alu anil wakti. Makan. Anil makan ya. Yeah. Makan. Al-jumlah tu anna hadzal qalamu. Iya. Ay min aina. Iya. Yeah. Jadi anna hadzal qalam bermakna min aina hadzal qalam. Dari mana pulpen ini? Baik. Coba terjemahkan. Anna dari mana? Iya. Alamat binaannya sukun. Iya. Penggunaannya untuk bertanya tentang bertanya tentang makan tempat ya. Tempat. Iya. Baik, coba kasih contoh yang lain. Contoh yang mudah aja. Anna hadha sayyaratu. Baik, anna hadhihi sayyara. Sayyara mu'anath. Anna hadhihi sayyaratu. Naam, Ustaz. Iya. Anna hadhihi sayyaratu. Iya. Ada lagi? Anna hadha faslu. Anna hadal faslu. Apa artinya? Kalau anna hadal faslu kayaknya pertanyaannya enggak masuk ya. Ya. Kalau anna hadal faslu dari mana kelas ini? Dari mana ini itu dia? Oh iya. Artinya dari mana? Iya. Arti dari mana? Jadi benda itu datang dari mana? Jadi enggak bisa anna hadal faslu. Aina hadat ta'am? Nah, dari mana makanan ini? Naam, aina anna hadzal ta'amu? Naam, anna hadzal kursiyyu? Ini kursi dari mana ini kursi ini? Tahu-tahu sudah ada kursi di sini. Kursi baru. Iya. Itu yang maksud. Anna hadzal babun. Apa? Maksur. Anna hadzal maksurun. Apa itu? Ya itu di depan apa ya, Dad? Hah? Kurang jelas. Tempat tempat tidur apa ya? Sarir. As-sarir. As-sarir. Iya, anna hadzal sariru. Anna hadzal sariru. Naam. Iya. Anna hadzal sariru. Baik, coba lanjutkan. Mata, yang kedua, mata. Selanjutnya. Mata alamatu binaihi sukun. Iya. Penggunaannya untuk soal anil soal anil waqti. Iya. Al jumlatu mata wasalta. Mata rihlatu. Apa artinya? kapan kamu sampai? Kapan jalan-jalan? Kapan jalan-jalan? Jadi mata ini apa? Pertanyaan untuk apa? Tentang waktu. Kapan? Iya. Tapi bisa berikan contoh lagi tentang mata? Mata zahabta. Mata zahabta, iya. Mata jikta. Nah, kapan kamu mata datang? Mata jikta. Taib. Atau setelahnya isim. Mata. Mata zawaj. Mata zawaju. Apa artinya? Zawaj. Nikah. Kapan nikah? Oh. Iya kan? Az-zawaj itu nikah. Mata zawaju, kapan nikah? Iya. Matal audah. Mana matal audah? Audah. Iya, kapan kembali? Audah kembali. Itu kapan kembali atau kapan pulang? Baik, ahsan, tabarakallah fik ya akhil karim. Ya fika, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Akhi barakallahu fik. Nah, ini sedikit ya, jangan salah baca. Ini terkadang ada yang baca salah. Mata. Kalau mata itu mati. Ya. Jadi mata, kalau mata-mata, ah, itu betul. Mata-mata, kapan dia meninggal? Jadi kalau mata itu kapan? Kalau mata itu meninggal atau mati. Ya. Jadi mata-mata, mata-mat, kapan dia mut, kapan dia meninggal. Jadi jangan salah baca ya. Jadi mimnya pendek, mata, bukan mata. Kalau mimnya panjang, berubah makna. Itu tambah saja. Kita berikan kesempatan ikhwas saja. Iya, iya, betul. Kayaknya terakhir nih. Ya, silakan. Fadal ya akhi, ya Satya, Ibrahim, fadal. Ismul istifham, kaifa. Alamatu binaihi fathatun isti'maluhu as-su'alu 'anil hal. Iya. Al-jumlatu kaifa haluka? Kaifa tadhhabu? Iya. Kaifa bagaimana? Tanda binanya fathah. Iya. Penggunaannya pertanyaan tentang keadaan. Iya. Kalimat, contoh kalimat kaifa haluka? Iya. Bagaimana kabarmu? Kaifa tadhhabu? Dengan apa kamu pergi? Baik. Masya Allah. Baik, coba pengguna lain. Kaifa ainuka? Bisa tak? Apa? Kaifa ainuka? Kaifa ainuk? Apa maksudnya? Kenapa matamu gitu? Bagaimana matamu? Iya. Ya mungkin. Bisa. Ya bisa saja. Kena ada kalimat asal. Kaifa halu ainik? Bagaimana keadaan apa matamu? Mungkin kita tahu matanya sakit, ya kan? Ya bisa. Nah kadang itu dibuang. Boleh saja kalau itu maklum. Tapi asal apa? Kaifa halu ainika? Bagaimana keadaan apa matamu? Kalau ditanya tentang apa lebih spesifik lagi. Tapi kalau umum cukup apa? Kaifa haluka? Nah, bagaimana kondisi kamu sekarang? Kaifa haluk? Atau kaifa sihatuk? Kaifa sihatuka? Bagaimana kesehatanmu? Kalau kita tahu sebelumnya sakit. Ya. Ya. Taib, terakhir. Ismul syarah kam. Isyarah. Ini sudah penghujung kita, tak fokus lagi ya. Istifham. Istifham bukan isyarah. Kam, ana mutabinai sukun. Iya. Kam, berapa? Iya. Alamat binanya sukun. Iya. Isti'maluhu penggunaannya as-su'al 'anil 'adad. Iya. Pertanyaan untuk bilangan. Iya. Al-jumlatu kalimatnya kam akhon lak? Iya. Berapa saudara laki-lakimu? Laki-lakimu? Iya. Bikam hazal qalamu? Iya. Berapa harga pulpen ini? Iya. Ini soalan anis saman ya, nah, harga. Soalan ya, tapi juga masuk pada adat juga itu. Maksud adatnya apa? Jumlah daripada harga. Ya. Tapi lebih kepada apa? istilahnya soal anis saman ya, harga atau si'ir. Bikam hadal qalam. Taib, barangkali cukup sana sana karena sudah apa hampir setengah 10 ya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiki akhi. Taib, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian beberapa sesi qiraah dan juga penjelasan dari Ustaz terkait dengan isim-isim istifham beserta contohnya. Semoga ini memberikan pemahaman bagi kita terkait dengan pembahasan malam ini. Dan di penghujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalimat min aina anta bisa diganti dengan anna anta? Min aina anta, apakah bisa diganti dengan anna anta? Tidak bisa. Iya, karena beda penggunaannya. Kalau anna, apa, catatannya apa? Anna hadha ta'am. Ai min aina, dari mana makan ini? Jadi enggak bisa anna anta. Oke. Iya. Baik, naam. Jadi enggak bisa digunakan anna anta. Maknanya beda saja. Iya, aina anta itu penggunaannya. Atau min aina anta. Iya. Baik, jazakallahu khair. Kami ini memang itu apa? Perbedaan itu memang dari apa? Dirasakan dari apa? Sisi syu'ur bahasanya. Oh, baik. Iya. Jadi bahasa ini tidak juga bisa apa kita gunakan menurut pemikiran kita, karena bahasa ini baku. Bahasa baku kita harus mengikuti seperti apa yang digunakan oleh pemilik bahasa. Ya, mungkin dalam pemikiran kita boleh-boleh saja kan itu kan? Ya. Karena anna itu mana min aina. Ya. Tapi ternyata tidak dipakai. Ya. Jadi anna anta, enggak bisa anna anta. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Demikian akhi yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ayat terkait dengan penggunaan ma, Ustaz, apakah hanya dikhususkan untuk yang tidak berakal? Jazakallahu khair. Iya. Ma digunakan untuk yang tidak berakal. Iya. Kalau man adalah untuk yang berakal. Demikian akhi, barakallahu fik wa jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan kalimat anna hadzal qalamu. Nah. Bisa diulangi terjemahannya, Ustaz, jazakallahu khair. Anna hadzal qalam, bimana min aina hadzal qalam? Dari mana pulpen ini? Dari mana pulpen ini? Pulpen ini. Anna hadzal ta'am, ai min aina hadzal ta'am? Dari mana makanan ini? Kita apa? Tahu-tahu makan itu apa? Ada. Kita enggak tahu dari mana. Maka bisa digunakan anna hadzal ta'am. Bagaimana? Min aina hadzal ta'am? Sama seperti dalam ayat apa? Tadi Ali Imran, min aina? Asma ya Maryam anna laki hadza. Ai min aina? Dari mana makanan milikmu? Taib, jazakallahu khair, barakallahu fik. Kemudian satu pertanyaan terakhir terkait dengan bab ini, terkait dengan i'rab, Ustaz. I'rab yang disebutkan tadi, ada juga pertanyaan, yaitu dengan sukun antara man dengan mah. Dimana kalau man sudah cukup jelas sukunnya, kalau mah bagaimana penjelasannya? Jazakallahu khair. Ya, mah dia alif kan? Kalau alif berarti dia sukun, itu saja. Taib. Karena alif bukan hamzah. Alif bukan hamzah. Alif ya huruf. Huruf alif itu tidak ada harakatnya. Dia hanya sukun. Hanya sukun. Cuma kalau dia di awal seperti apa? Hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang tidak ditulis hamzahnya tapi tulis lambang alif. Itu nama hamzah wasal. Kalau sini alif bukan hamzah. Ya. Seperti al-qalam kan? Al-qalam itu apa? Hamzah wasal. Di mana? Pada alifnya. Itu kata hamzah wasal. Jadi kalau baca mal qalam kan itu mal qalam bukan ma al qalam. Tapi kalau diletak di awal dan tidak ada huruf sebelumnya itu dibaca hamzah al qalam, tapi hamzahnya enggak ditulis. Namanya hamzah wasal. Sama is apa? Iqra. Itu hamzah wasal. Dia tulis lambangnya alif. Nah, harakatnya apa? Ketika baca di kasra iqra. Nah, kalau di sini sukun karena di alif, dia bukan hamzah. ma. Seperti limadha, setelah dzal itu alif. Kalau alif itu apa? Tidak bisa diharakat, hanya sukun dia. Maka dikatakan mabni as-sukun. Baik, jazakumullah khair. Demikian pertanyaan kami di kesempatan malam ini. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaan itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaatnya dan bisa dipahami sebaiknya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.